الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita juga pula berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ulumam tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli 'amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian 30 perkara penting dalam hidup. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada perkara yang ke-30 terakhir, yaitu percaya diri sebagai bahagian dari penyelesaian masalah. Sebenarnya tajuk yang ke-30 ini adalah lanjutan daripada 3 tajuk yang sebelumnya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Tajuk yang pertama dahulu tentang penyelesaian masalah adalah tentang lapang dada. Lapang dada boleh menyelesaikan masalah. Kemudian tajuk berikutnya selepas lapang dada adalah berzikir. Berzikir juga boleh menyelesaikan masalah. Kemudian selepas berzikir adalah berfikir. Berfikir juga boleh menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Percaya diri juga boleh menyelesaikan masalah. Lapang dada boleh menyelesaikan masalah karena yang lapang dada adalah yang beriman kepada Allah. Karena iman itulah yang membuat dada seorang itu lapang, sehingga melihat masalah itu meskipun besar masalah tersebut, tetapi tidaklah membuatnya menjadi putus asa. Apa sebab? Sebab yang menetapkan masalah itu ke atas dirinya adalah Allah. Dan dengan keimanannya kepada Allah, maka ia meyakini bahwa setiap apa yang Allah tetapkan ke atas dirinya pasti ada hikmah di sebaliknya. Lapang dada. Akhirnya melihat masalah itu dengan tepat, dengan benar. Nah, melihat masalah dengan tepat, dengan benar, boleh menyelesaikan masalah itu sendiri. Kemudian juga berzikir. Berzikir boleh menyelesaikan masalah karena berzikir adalah menjadi hubungan dengan Allah. Ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah pun mengingat kita. Fadhkuruni adhkurkum. Ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Nah, apabila kita memiliki masalah, kemudian kita ingat kepada Allah, maka Allah pula akan mengingat kita yang memiliki masalah. Apa masalah kita? Miskin, Allah akan kayakan. Sakit, Allah akan sembuhkan. Dan seterusnya. Kita ini makhluk yang lemah, yang kurang. Kemudian kita menjalin hubungan dengan Allah, Zat yang Maha Agung. Maka Zat yang Agung itulah yang akan menyempurnakan kekurangan kita. Zat yang kuat itulah yang akan menutupi kelemahan kita. Dan seterusnya. Zikir menyelesaikan masalah karena menghubungkan kita dengan Allah. Kemudian berfikir juga menyelesaikan masalah. Karena apabila kita berfikir, apabila kita gunakan pikiran dengan baik, dengan tepat, dengan benar, akhirnya kita akan sampai kepada kebenaran yang sempurna, yaitu segala sesuatu pasti tidak akan terlepas daripada kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azabanna. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Nah, ini perkataan orang-orang yang telah menggunakan akal fikiran. Allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Akhirnya apabila mengenal Allah dengan berfikir, maka ialah sebagai kenderaan yang membawa kepada penyelesaian masalah. Sudah tiga pembahasan, lapang dada sudah, berzikir sudah, kemudian berfikir sudah. Sekarang yang terakhir, penutup pengajian, yaitu percaya diri. Percaya diri juga boleh menyelesaikan masalah. Untuk membahaskan tentang perkara ini, kita memilih ayat suci Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 128. Ayat ini adalah tentang Nabi Musa alaihi salam yang percaya diri, penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, sehingga meskipun masalah akan menimpanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang dipercayai membantu, menolong, akhirnya menyelesaikan masalah. Masalah Nabi Musa seperti yang diceritakan dalam ayat ini adalah berhadapan dengan raja yang zalim, yaitu Fir'aun, yang akan menawan kembali Nabi Musa dan Bani Israel, dan akan menyiksa Nabi Musa dan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi, Ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah, yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Apabila kita tengok terjemahan ayat ini, lihat perlahan-lahan kita akan menjumpai ada satu kepercayaan yang sangat kuat, yang sangat kokoh pada diri Nabi Musa AS. Percaya diri Nabi Musa AS dalam menghadapi masalah, yaitu masalah kekejaman Fir'aun. Qala, telah berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya. Kaum Nabi Musa adalah Bani Israel. Nabi Musa diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Ista'inu, minta tolonglah wahai kaumku, billah, kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Innal arda, sesungguhnya bumi itu, lillah, milik Allah. Termasuk negeri Mesir yang dikuasai oleh Fir'aun itu. Yurithuha, sesungguhnya bumi itu milik Allah, diwariskannya. Allah akan mewariskan bumi tersebut, mayyasha, kepada sesiapa yang dikehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Wal akibatu, dan kesudahan itu lil mustaqim, bagi orang-orang yang bertakwa. Karena ada dua kelompok yang berperang, yang berhadap-hadapan, yaitu Fir'aun dan kaumnya atau tentera-tenteranya dengan Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel. Kita ulang sekali lagi. Telah berkata Musa kepada kaumnya, minta tolonglah kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi itu milik Allah yang akan diwariskannya kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan kesudahan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, dan kesudahan itu, kesudahan yang baik itu, kemenangan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi kita, wahai Bani Israel, bukan bagi Fir'aun dan tentera-tenteranya yang kejam itu. Nampak di situ ada percaya diri yang tinggi pada diri Nabi Musa AS, sehingga mampu memberikan semangat kepada Bani Israel. Ayat ini apabila kita lihat adalah ayat yang isinya adalah menyeru Bani Israel supaya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar. Kemudian setelah itu diterangkan bahwasanya tak perlu untuk sedih, apalagi kecewa atau putus asa. Apa sebab? Sebab yang memiliki bumi ini adalah Allah. Jadi apabila yang memiliki bumi ini adalah Allah, yang memiliki itu yang akan menguasainya. Fir'aun itu bukan yang memiliki bumi. Apabila dia bukan memiliki bumi, maka sebenarnya dia tidak berkuasa di atas bumi ini. Itu keimanan atau akidah yang kokoh pada diri Nabi Musa AS. Dan memang akhirnya Fir'aun itu ditenggelamkan oleh bumi itu sendiri. Bumi ada dua, ada darat, ada laut. Ada yang ditenggelamkan di darat, ada yang ditenggelamkan di laut, atau ada yang dibenamkan di darat, ada yang dibenamkan di laut. Fir'aun adalah yang dibenamkan di laut. Sementara Korun itu yang paling kaya pada masa Fir'aun itu juga. Dia ada tiga yang paling zalim pada masa Nabi Musa AS. Satu Fir'aun, penguasa, raja. Satu lagi Korun, pengusaha yang punya kekayaan banyak, berlebih, melimpah. Dan satu lagi yang pakar, tingkat, cendekiawan, intelektual, yaitu Haman, yang pandai membangun bangunan yang tinggi-tinggi, yang hebat, yang sampai hari ini pun masih boleh kita saksikan peninggalan-peninggalannya, kesan-kesannya. Yang beberapa waktu yang lalu pun kita pergi ke Mesir, tiga minggu yang lalu kita pergi ke Mesir, pergi ke Kahira, piramid, kemudian pergi ke Luxor. Di sana gunung itu dibelahnya jadi dua, sebelah itu dikorek lagi dan dibuatnya bilik-bilik di dalamnya. Sangat hebat. Meskipun jauh ke dalam, tapi masih boleh manusia bernafas. Kemudian ditemukan pula gunung batu banyak, namanya Wadil Muluk, lembah raja. Lembah raja, lembah dimakamkannya raja-raja. Mulai dari Ramses I, Fir'aun yang satu, sampailah Fir'aun yang ke-12. Bahkan selepas itu dijumpai 61 kuburan. Yang kuburan tersebut di bawah gunung. Jadi gunung itu dikorek demikian rupa. Padahal gunung itu gunung batu. Tengok kepakaran yang mereka miliki. namun dibenamkan. Fir'aun dibenamkan di dalam laut, tetapi Qarun dibenamkan di atas darat. Nah, kita pun pergi ke Tasik Qarun, tak ada kehidupan di situ, dan masih ada lagi istana di sana. Nah, Fir'aun bukanlah yang menguasai bumi, karena ia bukan yang memiliki bumi. Karena dia bukan yang memiliki bumi dan tidak menguasai bumi, maka ia sendiri pun dibenamkan oleh bumi. Yang memiliki bumi adalah yang berkuasa ke atas bumi tersebut, dan berkuasa juga ke atas siapa saja yang berada di atas bumi tersebut. Manusia yang berada di atas bumi, karena manusia pasti bertempat di atas bumi. Manusia itu bergantung kepada tempat. Nah, karena manusia bukan yang memiliki bumi, Allah yang memiliki bumi, maka Allah benamkan manusia di dalam laut bumi atau di atas darat bumi, tanpa manusia itu mampu untuk melepaskan dan menyelamatkan dirinya. Karena memang bukan manusia itu yang menguasai bumi. Itu dipahami betul oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya bumi itu milik Allah, bukan milik Fir'aun. Lalu dipusakakan, diwariskan kepada siapa? Dipusakakan, mana ditinggalkan. Ditinggalkan untuk siapa? Ditinggalkan untuk sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Min ibadihi. Hamba-hambanya adalah yang beribadah kepadanya, yang tunduk dan patuh kepadanya, yang taat kepadanya, bukan yang melanggar, yang menegakkan keadilan, bukan yang melakukan kezaliman, yang menyebarkan kasih sayang, bukan yang menindas dan menganiaya seperti kita dengar berita beberapa hari ini, yaitu tentang seburuk-buruk makhluk di permukaan bumi ini, yang Allah telah laknat mereka semenjak dahulu dan sampai akhir zaman nanti, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang sangat benci kepada umat Islam, orang-orang yang mengikuti kebenaran. Seperti yang kita dengar, mereka menyerang kapal pembawa obat-obatan dengan misi kemanusiaan ke Gaza. Dan mereka tahu bahwasanya mereka tidak membawa senjata apa-apa, tapi mereka melakukan juga disebabkan karena kekejaman dan perbuatan mereka yang keji, yang tercela. Dan apakah bumi ini akan dipusatakan kepada mereka? Tidak. Maka yang mesti dibangunkan pada diri kita pada hari ini adalah kepercayaan kepada Allah pada diri kita. Bahwasanya bumi ini bukan dipusatakan untuk mereka. Tidak. Bumi itu akan dipusatakan kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah daripada hamba-hambanya. Maka pada akhirnya orang-orang yang terkutuk itu, orang-orang yang di dunia pada hari ini, pada akhirnya akan dimusnahkan, akan dibinasakan di muka ini sebinasa-binasanya. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Isra. Mereka itu akan dibinasakan sebinasa-binasanya disebabkan karena perbuatan mereka. Ini mesti ada percaya diri pada diri kita. Nah, percaya diri inilah yang sentiasa akan membangunkan semangat pada diri kita untuk tetap terus menentang setiap kekejaman dan kezaliman yang berlaku di muka bumi. Ini ada pada masa Nabi Musa, dan itulah yang menyelesaikan masalah. Dan apabila itu juga ada pada masa kita sekarang ini, itu juga lah yang akan menyelesaikan masalah. Percaya kepada Allah pada diri kita, bahwasanya wal akibatu, penutup ayat, dan kesudahan itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau disebut wal akibah itu dari kata akhabah. Akhabah akibat. Akibah sudah masuk dalam bahasa kita. Akibah, akibat. Biasanya akibat ini bila datangnya, bila munculnya. Selepas adanya sebab. Ada sebab, maka datanglah akibat. Akibat. Nah, akibat daripada kekejaman, sebab yang dibuat adalah kekejaman, maka akibatnya siapa yang melakukan kekejaman adalah akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlaknahum, kami binasakan mereka, bizunubihim, disebabkan kerana dosa-dosa mereka. Apa sebab mereka dibinasakan? Sebabnya adalah mereka melakukan dosa, pelanggaran. Nah, apa akibat yang mereka tanggung? Disebabkan karena dosa yang mereka buat, yang mereka lakukan, kebinasaan. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik atau kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah janji daripada sisi Allah. Maka janji itu yang membuat Nabi Musa AS memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan kepada mereka, kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel. Dan itu yang menghantarkan Nabi Musa dan Bani Israel mendapatkan keselamatan daripada sisi Allah. Dan Fir'aun beserta tentera-tenteranya dibinasakan oleh Allah. Inilah ringkasan daripada ayat kita ini. Jadi percaya diri, yang kita maksudkan percaya diri adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita akan boleh menyelesaikan masalah. Apapun masalah kita. Kalau Nabi Musa masalahnya adalah berdepan dengan Fir'aun. Kita tengok ayat sebelum ini. Ayat sebelum ini ayat yang menerangkan tentang sudah sampai kepada kemuncaknya penganiayaan yang dialami oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Karena Fir'aun dengan tentera-tenteranya yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Berkata tentera-tentera Fir'aun atau pemuka-pemuka daripada Fir'aun, waqala al-mala'u min qaumi Fir'aun, maka berkatalah pemuka dari kaum Fir'aun. Apa kata pemuka Fir'aun ini kepada Fir'aun? Wahai Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka. Wahai Fir'aun, apakah kamu akan membiarkan Nabi Musa itu dan kaum-kaumnya melakukan kerusakan di muka bumi? Melakukan kerusakan di muka bumi? Mereka menuduh Nabi Musa yang melakukan kerusakan. Padahal sebenarnya mereka yang melakukan kerusakan. Maka mereka cuba membalikkan fakta, membalikkan hakikat sebenarnya. Siapa yang mengikuti berita-berita pun pada hari ini pun juga, kononnya kapal-kapal itu yang telah melanggar sempadan Israel. Kononnya. Nah, selepas diperiksa atau dibuat kajian, rupanya belum masuk sempadan lagi. Masih di kawasan internasional. Laut lepas. Tapi sudah ditembak oleh helikopter Israel. Kekejaman yang sangat nyata, terang. Jadi siapa yang merusak sebenarnya? Yang merusak sebenarnya adalah mereka. Tapi mereka pula mengatakan tidak, yang merusak itu adalah yang mengikuti kebenaran dari Musa dan Bani Israel. Sampai hari ini perkataan yang sama juga ditujukan kepada yang mengikuti kebenaran. Yang mengikuti kebenaran, yang merusak. Yang merusak itu pula ada yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Nah, akhirnya pertentangan sampai ke kemuncaknya. Kemudian bukan hanya itu kesalahan yang ditetapkan ke atas Nabi Musa dan Bani Israel, tapi juga mereka mengatakan Nabi Musa itu sudah meninggalkanmu wahai Fir'aun, kamu tidak dianggapnya lagi sebagai raja yang berkuasa di Mesir ini, dan satu lagi kesalahannya adalah meninggalkan Tuhanmu. Tuhan Fir'aun adalah berhala-berhala yang disembah. Ini adalah dua kesalahan besar. Buat sesuatu wahai Fir'aun, ini kata pemuka-pemuka Fir'aun. Maka Fir'aun pula menjawab, qala nuzabihu abna'ahum, kita akan sembelih anak-anak mereka, wa nastahyi nisa'ahum, wa inna fawqahum qadirun, kita bunuh saja anak-anak mereka itu sehingga tak ada lagi kekuatan mereka. Sebab anak laki-lakinya apabila besar nanti dialah yang akan membangun kekuatan. Kita bunuh saja anak laki-laki itu sebelum dia besar, sehingga Bani Israel tidak akan pernah kuat. Kemudian wanita dibiarkan, anak-anak perempuan dibiarkan, nanti apabila besar kita jadikan pelayan-pelayan kita. Nah, begitu kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun dan tenteranya atau kaumnya ke atas Bani Israel. Bahkan dengan sombong mengatakan, wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kami ini, sesungguhnya kita ini ke atas mereka itu, ke atas Bani Israel itu qahirun. Qahirun maknanya kuasa-kuasa kita yang akan berlaku, bukan kuasa mereka. Sebab yang berkuasa adalah kita, kuasa kita jauh lebih hebat, lebih kuat berbanding kuasa mereka itu. Begitu juga pada hari ini. Mengapa Israel berani demikian lupa? Sebab menyangka bahwasanya mereka yang berkuasa di muka bumi ini pada hari ini. Siapa yang akan berani lawan? Arab yang akan melawan? Tidak. OIT yang akan melawan? Tidak. Maka mereka sama seperti yang dikatakan dahulu oleh Fir'aun, wa inna fawqahum qahirun, kami di atas mereka itu berkuasa, mereka tak akan mampu melawan. Akan hilang kepercayaan pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kemenangan adalah di tangan kita. Tidak. Mungkin sebahagian pemimpin Arab ya, tetapi kita umat Islam tidak. Karena sebahagian pemimpin Arab sekarang ini sampai hari ini berdiam diri tentang kasus, tentang kes yang kita ikuti, diam diri, tenang saja, sebahagian. Yang sebahagian lagi, satu-satulah keluar kata. Tetapi tidaklah sampai ke tahap melakukan satu pergerakan ketenteraan sebenarnya. Dan sudah masa tiba sebenarnya untuk berdepan. Karena pencerobohan dilakukan oleh musuh. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Coba dari pasukan kemanusiaan saja tidak dibenarkan, bagaimana nasib orang-orang yang berada di Gaza? Pasti akan mati karena tidak terbela, tidak tertolong. Ini adalah dan bukan sekali ini, berkali-kali sudah sebelum ini. Tetapi akan hilang kepercayaan kita, ini tajuk kita pada hari ini, dan ini masalah kita yang besar pada hari ini. Akan hilang kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Apa sebab? Sebab di sini telah diterangkan dengan jelas tentang Nabi Musa alaihissalam. Ini ayat sebelumnya. Wa inna fawqahum laqahirun, maka berkatalah Musa, sudah kemuncak pertentangan antara Fir'aun tenteranya dengan Nabi Musa dan Bani Israel. Maka Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, minta tolonglah kepada Allah. Langsung disebut di sini Allah Subhanahu wa taala. Minta tolonglah kepada Allah dengan lafaz jalalah. Minta tolonglah kepada Allah yang Maha Agung. Apa makna minta tolong? Bila kita minta tolong? minta tolong. Bila kita minta tolong? Kita minta tolong apabila kita tak mampu lagi menyelesaikan masalah. Apabila kita masih mampu menyelesaikan masalah, kita tak akan minta tolong. Kita minta tolong apabila tak mampu lagi. Contoh mudah, selalu kita sebut ni. Kita beli barang di pasar umpamanya. Nah, rupanya setelah ditimbang-timbang 40 kg beratnya. Kita hanya mampu bawa umpamanya 20 kg. Terbawa tak yang 40 ni ke rumah? Tak terbawa. Apa sebab? Sebab di luar kemampuan kita. Kita hanya mampu bawa 20 saja. Sementara barang tersebut 40 kg. Macam mana supaya yang 40 ni terbawa juga ke rumah? Mau buat sendiri tak boleh. Macam mana mau terbawa juga? Macam mana boleh terbawa juga ke rumah? Minta tolong. Kepada siapa minta tolong? Kepada yang tak mampu minta tolong. Kepada budak kecil yang tak boleh bawa? Tak mungkin. Kepada siapa? Kepada yang boleh bawa. Sekarang siapa yang boleh menyelesaikan masalah? Ini masalah-masalah besar. Pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Yang dihadapi adalah penguasa yang paling zalim ketika itu di negeri Mesir. Bahkan yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Dan dia boleh buat apa saja. Masalah besar. Siapa yang akan boleh menyelesaikan masalah yang besar tersebut? Tak ada yang lain kecuali Allah. Maka segera Nabi Musa menyeru kaumnya, wahai kaumku, minta tolonglah. Apabila disebut minta tolong, bermakna kita tak akan boleh menyelesaikan sendiri. Minta tolonglah kepada yang boleh menyelesaikan. Yang boleh menyelesaikan adalah Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Mengapa ada kata sabar di sini? Apa makna sabar? Apa makna sabar? Sabar, sabar. Sudah berapa tahun kita dianiaya, ditindas oleh Israel, oleh Zionis? Wah, sudah berpuluh tahun. Sudah lama bumi kita dirampas. Sabar? Sabar. Minta tolonglah kepada Allah dan sabar. Apa makna sabar? Sampai hari ini kita tetap sabar. Tapi bukan bermakna sabar ni tak melawan. Sabar, sabar. Teranglah terus terang. Sabar. Begitu sabar? Tidak. Apa makna sabar? Doa dalam perang adalah minta sabar. Bila sudah mula peperangan, maka doa yang paling utama adalah doa minta sabar. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, penuhkanlah sabar itu dalam hati kami sepenuh-penuhnya dan kokohkan hati kami. Wa tsabbit aqdamana, kokohkan kaki kami. Wa ansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir itu. Apa makna sabar? Bahaya ini. Karena kita dah belajar lah. Tajuk keberapa kita dah perlu belajar sabar. Sabar? Sabar maknanya menahan diri untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah. Ini makna sabar. Untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah. Sabar. Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel menghadapi Fir'aun. Menghadapi Fir'aun ini satu hari, dua hari? Tidak. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Diminta kepada mereka supaya meminta tolong kepada Allah. Tapi pertolongan Allah itu apakah tiba secara serta-merta? Selesai doa langsung dapat? Tidak. Pertolongan Allah itu terpulang kepada Allah. Allah memberikannya bila. Tetapi mestilah dengan usaha. minta tolonglah kepada Allah, minta tolong kepada Allah dalam kepercayaan kepada Allah pada diri kita, bahwasanya yang akan boleh menyelesaikan masalah hanyalah Allah. Dari sisi akidah, keimanan, keyakinan, dan keyakinan itu akan didapatkan daripada pengetahuan tentang Allah. Tak akan mungkin yakin dan percaya kepada Allah kalau tidak mengenal Allah yang boleh, yang boleh menolong. Karena mengenal Allah yang akan menolong, mengenal Allah, hanya Allah yang boleh menolong. Nabi Musa menjelaskan pada perkataan berikutnya, mengapa Allah boleh menolong? Sebab yang memiliki bumi ini adalah Allah. Bermakna yang menguasai bumi ini sepenuhnya adalah Allah, bukan Fir'aun itu. Maka minta tolonglah kepada yang menguasai bumi. Tetapi pertolongan Allah itu tidak serta-merta tiba. Apabila tidak serta-merta tiba, maka bersabarlah. Agaknya Bani Israel ini sampai atau tidak? Bani Israel menunggu pertolongan Allah, sabar? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Musa alaihissalam supaya lari, melarikan diri. Rupanya Fir'aun mengejar sampai ke tepi, sampai ke tepi laut. Tak ada lagi tempat lari. Di hadapan laut membentang. Kemudian di belakang pula Fir'aun. Tak ada tempat lari. Semestinya sabar. Sabar melihat, tahan diri untuk tetap dalam ketaatan. Di antara ketaatan kepada Allah adalah berbaik sangka terus kepada Allah. Jangan sampai berburuk sangka. Ada orang yang tak sabar diuji dengan kematian orang yang dicintai umpamanya, anak yang dicintai umpamanya. Tak sabar, akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Apa salah kami ya Allah? Solat lima waktu kami buat, puasa kami lakukan, zakat kami keluarkan, haji kami buat. Tapi mengapa engkau? Mengapa engkau? Ini dah buruk sangka. Ini sudah tidak lagi dalam ketaatan. Semestinya redha. Maka orang yang seperti itu tidak sabar. Bani Israel sabar menghadapi kekejaman Fir'aun? Atau ini kejaran Fir'aun ini? Tidak. Sampai tepi laut ini, apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Sungguh kita ini akan didapatkan oleh Fir'aun dan tenteranya. Berburuk sangka, tidak percaya kepada Allah, pada diri mereka bahwasanya Allah akan menolong mereka. Mereka tak percaya. Sehingga keluar dari kata mereka, kita ini akan didapatkan oleh Fir'aun. Sebab tak ada lagi tempat lari. Rupanya mereka ini lebih memahami sesuatu itu dengan akal fikiran. Sementara hidup ini tak sepatutnya difahami hanya dengan akal fikiran. Sepatutnya juga difahami dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lamudrakun. Sungguh kita ini akan didapatkan oleh Fir'aun. Maka dibantah oleh Nabi Musa dengan cepat. Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya Rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku, Tayahdini, yang akan memberikan petunjuk kepada aku bagaimana menyelamatkan diri daripada Fir'aun dan tenteranya. Maka Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahar, pukulkanlah tongkatmu itu ke laut, wahai Musa. Laut pun dipukul dengan tongkat dan laut pun terbelah laluan untuk ke seberang. Maka mereka pun menyeberang. Singkat cerita, mereka sampai ke seberang sana, Fir'aun dan tenteranya pun mengikuti. Tetapi ketika di tengah, Allah pun menenggelamkan. Ditolong. Dan berhak untuk ditolong berhak untuk ditolong, layak untuk ditolong. Apa sebab? Sebab percaya kepada Allah yang akan menolong. Maka Allah tidak sia-siakan kepercayaan yang percaya kepada Allah. Selagi umat Islam pada hari ini tidak percaya kepada pertolongan Allah, maka selama itu pula Allah tidak akan menolong. Selesaikanlah masalahmu dengan dirimu sendiri. Siapa di antara kita yang boleh menyelesaikan masalah kita dengan diri kita yang kurang, yang lemah, yang banyak tidak mengetahui, yang sangat terbatas, terhad dalam kehendak dan kuasa? Tak akan mungkin. Kemudian lihat penghujung ayat, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi ada kata kunci di sini, min ibadihi. Di sini al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini orang-orang yang beribadah kepada Allah. Apa yang dapat kita fahami daripada dua kata ini? Sesungguhnya bumi itu milik Allah dan akan diwariskannya kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Akhirnya Bani Israel dapat kembali lagi ke Mesir dan menguasai Mesir. Karena Fir'aun sudah ditenggelamkan. Ihbitu misal fa inna lakum ma sa'altum. Masuk kembali kamu ke Mesir dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu kehendaki. Siapa yang menguasai Mesir lagi? Mereka. Apa sebab? Sebab mereka adalah hamba-hamba Allah. Di saat mereka bukan hamba Allah, maka Allah akan kembali tarik buminya itu. Sebab buminya itu hanya akan diwariskan hanya kepada hamba-hambanya. Ini hamba-hamba Allah. Dari kata ibadah, yang beribadah kepada Allah. Kalau disebut kata ibadah adalah tunduk dan patuh. Kemudian di sini bertakwa. Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hanya saja di sini kata takwa ini maknanya adalah memelihara diri. Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, pastilah orang tersebut adalah orang-orang yang memelihara diri. Tunduk dan patuh ini kaitannya dengan perintah dan juga kaitannya dengan larangan. Perintah untuk diikuti.